diam di hening malam, bersujud renungkan segala kesalahan. Saat sepi-sepi datang menjemput pikiran, oh Tuhan maafkan aku sering tinggalkan-Mu. Jangan tinggalkan aku sendiri di sini, ku takut temani sepi. Jangan biarkan aku sendiri di sini, dekaplah diriku lagi. Seluruh ragaku kaku terdiam, tak bisa bergerak, dingin pun menyerang. Napasku pun terasa berat, samarku memandang, oh Tuhan maafkan aku, peluklah diriku. Jangan tinggalkan aku sendiri di sini, ku takut temani. Ku menghilang di telan.